Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hantu Gondrong. Cerita ini dikirimkan oleh Jimatres Balenrejo Zainal Fadol. Alami tanggal 14 Februari 2010, kira-kira wis setahun kepungkur. Nanging aku isih iling banget lelakon sing tak alami karo kanca-kancaku. Mangkene ceritane. Iku pas aku dolan ning omahe simbahku sing ana Karawang. Wektu iku aku, Ate, Zainal karo Aris lagi liburan sekolah. Sekitar jam 09.00 awan aku budal. Teko dalan aku wis ditelepon Fadli. Wis tekan ngendi? Wis ape tekan nggon, Jolali, aku masakno bebek goreng. Tapi gak gratis lho. Gelah. Saat tekane Karawang aku langsung disambut rame karo keluargane mbahku. Amarga putu sing paling adoh lan jarang dolan. Aku seneng bisa petuk karo mbahku lan kanca-kanca ning Karawang. Bengi sekitar jam 10-an aku Zainal Aris lan karo Fadli perkara lagi main pokeran. Sing kalah raine diuseri tepung kanji. Ketepaan sing kalah wektu iku Zainal nganti raine kaya setan. Ngerti raine Zainal sing dicelontengi kanji Fadli langsung ngomong. Raimu kok kaya setan gondrong. Setan gondrong? Apa iku? Wah. Awakmu kabeh durung padha ngerti to. Ning desa iki angger gemes legi ana setan gondrong dodolan gadu-gadu. Mosok to? Cemedani ngono to. Aku wedi iki. Percaya ae karo barang ngono kuwi. Jaman Facebook ngene kok. Oh, aja ngawur. Iku ana tenan. Lah pas wingi iku gemes legi engko bengi jam 02.00 biasane metu. Dadi meleki. Iya penasaran pengen roh. Hari so jejak wedina niku. Ayo diterusno main pokere. Nanggung iki enak-enak podo pokeran gak kroso. Wis saya dalu. Wengiku sekitar jam 1.00. Ono kedadian aneh. Aku lan konco-konco dumadaan ain dadak ngantuk banget. Akhirnya aku lan konco-konco mutus nih turu. Nilalah sekitar jam 02.00 aku kebelet pingin nang wisi. Soale wetengku mules banget. Banjur aku menyang WC mergo wis ora betah. Sak WC metu teko WC aku kaget setengah mati. Pas aku buka lawang WC aku ngerti ono rambut sing dawa banget, kurang luwih 10 meter. Thank you. Aku banjur mikir, opo iki rambuté setan sing diomongi Fadli dik mau? Ora kesuwen aku banjur mlayu mebu kamar lan buka kanca-kanca kabeh. Tangi-tangi, aku ngerti setan gondrong. Ayo tangi. Ora omongmu iku ganggu aku turu wae. Wis ayo didelok nek awakmu kabeh gak percaya. Gak meluti aku ning kamar ae. Ya wis, Aris saya ditinggal ae engko keburu setan ilang. Beno Aris diwedeni nek kene. Yo aku wis melu ketimbang dhewean nang kene. Aku lan kanca-kanca banjur ning panggonate dipetuki rambut dawa iku. Sakwise teko langsung nututi rambut iku. Saking dawane aku karo kanca-kanca sampek kasok. Wengi iku pancen adem banget asu bau gak mandek-mandek. Aku lan kanca-kanca kaget amarga krungu enek suara cewek njaluk tulung. Aku banjur nututi suara aneh iku. Lah dalah, suara iku dadak dadi suara wong guyu cethikian. Wah, kenapa wong iku aku lan kanca-kanca ngerti wong wedok rambuté dawa karo bandulan ning sor wit ringin. Lansing gawe aku lan kanca kaget setengah mati, wong wedok iku tibane gak duwe rai. Raine rata lan setan gondrong iku isih terus guyu cekikian. Sakwise iku kanca-kanca padha merinding lan gemeteran. Aku ngerti Aris nguyuh ning katok mergo dheweke bener-bener wedi. Tanpa mikir maneh, aku lan kanca-kanca mlayu ninggalno panggonan iku soali ngeri banget. Nganti ora mikir apa tibake aku lan kanca-kanca mlayu wis adoh banget banjur ning tengah dalan. Aku ngerti ana warung. Gak pikir suwe-suwe aku banjur ning warung iku. Langsung pesen es teh perkara ketelak. Tak delok ya nyediakno gadu-gadu pereng. Aku ya langsung pesen soal senenganku. Aneh. Aku mambu kaya daging bosok nek warung iku. Dadaan ogak aku tok, tapi koncoku yang mambu. Aku banjur takok bakul gadu-gadu iki. Sampean gak wedi dodolan bengi-bengi. Ubar diwuri setan sing rambuté gondrong. Apa sing diwedani tole aku wis puluhan taun dodolan gadu-gadu. Sampean kok dhewean, Bu? Aneh. Sing dodol gadu-gadu iku mau ora jawab pitakonku nanging malah guyu cekikian. Aku banjur kaget merugi dadian kui. Gaduh-gaduh sing tak pesen dadi isine rambut kabeh sak mangkok. Aku pingin mutah soali gaduh-gaduh mau wis tak pangan. Es teh sing tak pesen mau dadi gelas isine getih bosok. Aku mlayu saat doa-doan sakwise tekan omahe mbah. Aku banjur turu karo kanca-kanca soali wedi. Esoke aku banjur balik mulih. Nanging sak durungi aku pamitan mulih, aku cerita karo mbahku apa sing tak lami karo kanca-kancaku dek bengi. Banjur si mbahku cerita yen demit wedok iku tibake bocah wedok sing biyen adol gadu-gadu mati perkara diperkosa bocah nom-nom sing gak tanggung jawab. Aku gak bakal lali karo kedadian sing tak lami karo kanca-kanca nalika ning omahe mbahku. Jimatres iku mau pengalaman misteri sing tak alami. Cukup semene ae critaku kanggo para jimatres. Aku Zainal Fadoli. Salam jimatres dari Balenrejo bersama tim Jimat.